di kalangan para sahabat-sahabat kami. Yaitu apa? Di kalangan para ulama Syafi'iyah. Adharuhuma, yang paling nampaknya dari kedua pendapat tersebut, jawazuhu, bolehnya. Wabihi qata'al iraqiyun min ashabina. Dan dengan pendapat inilah, yaitu bolehnya, dengan pendapat inilah, ya, orang-orang Irak, ya, para ulama yang ada di Irak, ya, mereka memilih pendapat ini. Ya. Orang-orang atau para ulama Irak yang bermadhab Syafi'iyah, ya, memilih pendapat yang ini, bolehnya. Li'annahu ghairu masin wala hamil. Alasannya karena orang tersebut dia tidak menyentuh dan juga tidak dikatakan membawa. Nah, kemarin sudah dibahas tentang masalah menyentuh sama membawa, ya. Nah, taib. Sebagaimana pada pasal yang sebelumnya, bahwasanya dalam madhab Syafi'iyah dilarang menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, baik yang berhadas kecil atau berhadas besar. Dan masalah ini adalah masalah khilafiyah. Nah, dalam madhab Syafi'iyah dilarang orang yang berhadas, baik berhadas kecil atau berhadas besar, untuk menyentuh mushaf. Dan sebagian para ulama yang lain berpendapat bolehnya, seperti al-imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, al-imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga al-imam Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya. Mereka berpendapat bolehnya menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas, baik berhadas kecil atau berhadas besar. Li'annal mu'min la yanjus, karena seorang mu'min itu tidak najis. Kemudian dalam kalangan madhab Syafi'iyah terjadi perselisihan tentang hukum membuka lembaran-lembaran mushaf dengan bantuan alat, baik itu batang kayu atau yang semisalnya, ya. Kalau zaman sekarang mungkin pulpen atau pensil, ya. Nah, tanpa menyentuh langsung. Nah, yang paling nampaknya dari kedua pendapat di kalangan Syafi'iyah adalah bolehnya, ya. Boleh, karena dia tidak menyentuh langsung dan dia tidak dikatakan sebagai orang yang menyentuh mushaf, juga tidak dikatakan sebagai orang yang membawa. Wasani, dan pendapat yang kedua di kalangan Syafi'iyah, tahrimuhu, berpendapat haramnya. Li'annahu yu'addu hamilan lil waraqati. Alasannya karena itu teranggap sebagai orang yang membawa lembaran-lembaran mushaf, walaupun dia membukanya dengan batang kayu, tetapi dia termasuk orang yang hamil membawa lembaran-lembaran mushaf. Wal waraqatu kal jami', dan lembaran-lembaran mushaf itu seperti semua mushaf. Namun yang paling nampaknya tadi bolehnya. Kemudian, wa amma idza laffa kummahu ala yadihi wa qalabal waraqata fa haramun bila khilaf. Adapun apabila seseorang membungkus telapak tangannya dengan lengan bajunya, ya, Allah alam modelnya seperti apa, mungkin tangannya dimasukkan gini ya, nah, supaya enggak menyentuh langsung mushaf. Nah. Kemudian dia membalik lembaran-lembaran mushaf, membuka lembaran-lembaran mushaf ya, dari balik lengan bajunya ya. Maka kata beliau faharamun, hukumnya haram bila khilaf, tanpa ada perselisihan. Ingat, maksud tanpa ada perselisihan di sini, tanpa ada perselisihan di dalam mazhab Syafi'iyah. Tanpa ada perselisihan di antara para ulama Syafi'iyah. Kemudian wa ghalita ba'du ashabina fahaka fihi wajhan. Setelah beliau mengatakan bila khilaf tanpa ada perselisihan, beliau menyinggung dan telah keliru sebagian para sahabat-sahabat kami, yaitu sebagian para ulama Syafi'iyah. Sebagian para sahabat-sahabat kami keliru. Fahaka fihi wajhan. Kemudian mereka menghikayatkan ada satu pendapat yang lain. Satu pendapat yang lain berarti apa? Kalau tadi enggak boleh, berarti pendapat yang berikutnya apa? Boleh. Nah, artinya dari kalangan Syafi'iyah tersendiri, nah, terdapat khilaf. Boleh tidaknya membuka lembaran-lembaran mushaf dari balik lengan baju tanpa menyentuh langsung, ya, atau dari balik kain lah ya. Taib. Namun pendapat yang kuat dari di kalangan Syafi'iyah adalah tidak bolehnya, bahkan kata beliau haram. Dan sebagian yang lain, sebagian Syafi'iyah membolehkan. Wassawab al-qat'u bit-tahrim. Namun yang benar kata beliau adalah dipastikan keharamannya. Dalam madhab Syafi'iyah yang seperti ini haram, enggak boleh. Walaupun dililit kain, walaupun pakai kaos tangan. Li'anna al-qalba yaqa'u bil yadi la bil kummi. Alasannya karena menyentuh mushaf, menyentuh lembaran ya, ketika membuka lembaran-lembaran mushaf itu terhitungnya dilakukan dengan tangan ya, teranggapnya, ternilainya dilakukan dengan tangan, la bil kum, bukan dengan lengan tangan ya, bukan dengan lengan baju afanya, bukan dengan lengan baju ya. Atau kalau dengan kain ya berarti bukan, tidak teranggap dengan kain ya. Tetap dia dianggap membuka lembaran mushaf dengan tangan, bukan dengan kain atau dengan lengan baju. Ini alasannya. Al-muhim, nah, ada perselisihan di kalangan madhab Syafi'iyah sendiri ya. Dan pendapat yang mengatakan bolehnya, bolehnya menyentuh mushaf bagi yang berhadas, baik berhadas kecil atau berhadas besar, seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, maka enggak ada iskal lagi ya. Nah, enggak ada iskal. Nah, yang ada iskal itu ya tadi yang berpendapat dengan pendapat madhab Syafi'i ini ya. Tidak bolehnya memegang mushaf atau menyentuh mushaf, memegang lembaran-lembaran mushaf bagi yang berhadas, baik berhadas kecil atau berhadas besar. Nah, sehingga muncul masalah ini. Bagaimana kalau megangnya pakai sarung tangan? Bagaimana kalau megangnya dari balik lengan baju misalkan? bagaimana tadi kalau pakai batang kayu misalkan. Nah, muncul masalah-masalah ini. Nah, adapun yang berpendapat bolehnya tadi, ya, maka tidak ada masalah. Kita lanjut pada pasal berikutnya. Faslun, pasal. Pasal yang ke-7. Idza katabal muhditsu awil junubu mushafan in kana yahmilul waraqata aw yamussuha halal kitabati fahuwa haram. Sekarang hukum orang yang berhadas menulis atau menyalin mushaf. Kata beliau, apabila seorang yang berhadas atau seorang junub dia menulis mushaf, ya, menulis ayat-ayat Allah. In kana yahmilul waraqata aw yamussuha, apabila dia menulisnya itu sambil membawa kertas atau sambil menyentuh kertas yang dia tulis ayat di situ, ya, halal kitabah, ketika dia menulisnya, fahuwa haram, maka hukumnya haram. Dalam mazhab Syafi'iyah enggak boleh yang seperti ini. Ya, sedang menyalin mushaf tapi dia berhadas. Baik berhadas kecil atau berhadas besar, sedang menulis atau menyalin mushaf, maka tidak boleh dia menyentuh, ya, lembaran mushaf, lembaran yang ditulis ayat-ayat Al-Quran padanya. Gak boleh dia menyentuhnya, gak boleh dia membawanya. Bagaimana kalau menulisnya tanpa menyentuh, tanpa membawa? Jadi gimana? Ya. Ada kertas nulisnya tanpa menyentuh gitu. Ya. Tangan yang lain tidak menyentuh, cuma tinta itu yang menyentuh. Ujung tinta yang menyentuh untuk menulis ayat tadi. Bagaimana? Wa in lam yahmilha wa lam yamussaha, apabila dia tidak membawa lembarannya, ya, dan tidak menyentuhnya, ya, sekedar nulis di atasnya. Fa fihi thalathatu awjuh. Dalam masalah ini ada 3 pendapat. 3 pendapat ini di madhab Syafi'iyah, ya. Nah, 3 pendapat ini maksudnya di madhab Syafi'iyah. Ada 3 pendapat. As-sahih jawazuhu. Pendapat yang sahih boleh. Kalau tanpa menyentuh. Tangan yang lain tidak menyentuh lembaran yang ditulis padanya ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Hanya ujung tinta yang menyentuh. Nah, ini pendapat yang sahih dalam madhab Syafi'iyah. Wasani, pendapat yang kedua, tahrimuhu, haramnya. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, merinci. Ya juzulil muhdith, kalau dia berhadas kecil boleh, ya, menyentuh sambil menulis atau menyalin mushaf, ya. Wayahrumu alal junub, namun kalau dia junub, ya, berhadas besar, maka tidak boleh, haram. Taib. Dan yang nampak, naam, kuat adalah bolehnya. Ya. Bahkan, ya, boleh. Sama saja dia sambil menyentuh lembaran tersebut, ya, atau tanpa menyentuh lembaran tersebut. Ya. Nah, ini pendapat yang kuat. Dari pendapat para ulama. Selesai dari pasal yang ke-7. Kita lanjut pada pasal yang ke-8. Faslun, pasal. Idza massal muhditsu awil junubu awil haidu, apabila seorang yang berhadas atau seorang yang junub atau wanita haid dia menyentuh kitab Au hamala kitaban min kutubil fikhi, atau dia membawa kitab dari kitab-kitab fikih, ya. Bukan mushaf yang dia sentuh, yang dia bawa bukan, tetapi apa? Kitab-kitab ilmu. Misalkan kitab fikih. Au ghairihi minal ulum, atau selain kitab-kitab fikih dari kitab-kitab ilmu yang lain. Misalkan kitab nahwu, ya. Atau kitab tentang akidah atau yang semisalnya. Wa fihi ayatun minal Qur'an, dan di dalam kitab tersebut terdapat ayat-ayat dari Al-Qur'an, ya, seperti kitab ini. Nah, yang sedang kita bahas padahal yang terdapat ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Aw thauban mutarrazan bil Qur'an, atau seorang yang berhadas atau orang yang junub atau wanita yang haid tadi menyentuh atau membawa baju yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an padanya. Nah, atau baju yang ada bordiran ayat-ayat Al-Qur'an padanya. Au darahima au danani roman kusyatan bihi, atau menyentuh atau membawa dirham, ya, uang perak, dan au dananir atau uang emas, dinar, ya, uang dirham atau uang dinar, mankusyatan bihi, yang terukir padanya ayat-ayat Al-Qur'an. Au hamala mata'an fi jumlatihi mushafun, atau dia membawa barang, ya, yang di dalam barang tersebut padanya terdapat mushaf. Awala masal jidaro, atau dia menyentuh dinding. Awil halwa, atau makanan halwa, ya. Nah, apa ya, dodol Arab, ya. Nah, di Arab ada makanan halwa, ya. Nah, bentuknya kayak, kalau di tempat kita kayak dodol lah, ya. Nah, manisan, ya, manis. Awil khubza, atau dia menyentuh roti almanku syabihi, yang benda-benda tadi, ya, dinding atau halwa atau roti tadi bertuliskan ayat Al-Qur'an badannya. Nah, atau terukir badannya ayat Al-Qur'an. Bagaimana hukumnya? Fal madhhabus sahih jawazu hadza kullihi. Madhab yang sahih, kata beliau, bolehnya hal itu semua. Nah, boleh. Li'annahu laisa bimushaf. Alasannya karena benda-benda tersebut bukan mushaf. Ya. Kitab ini, kitab-kitab fikih, kitab-kitab na'am yang lainnya dari kitab-kitab ilmu. Demikian pula baju yang ada ayat Al-Qur'annya. Nah, atau kain yang ada ayat Al-Qur'annya, atau dinar atau dirham yang ada ukiran ayat Al-Qur'annya, ya. Atau membawa barang yang di dalamnya ada mushaf, ya. Nah, atau dinding tadi yang ditulis di dinding tersebut ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Atau makanan yang mungkin ada tulisan Al-Qur'annya, ya. Nah, semua ini tidak dikatakan mushaf, ya. Li'annahu laisa bimushaf, sehingga boleh seorang yang berhadas menyentuhnya, nah, atau membawanya. Wa fihi wajhun, dan di sana ada pendapat yang lain. Di kalangan Syafi'iyah tersendiri terdapat perselisihan. Ada pendapat yang lain annahu haram, bahwasannya haram. Ulama Syafi'iyah yang lain berpendapat haram. Namun yang sahih dalam madhab tersebut bolehnya. Nah, karena hal tersebut tidak dikatakan sebagai mushaf. Kemudian waqala aqdal qudati Abul Hasan Al-Mawardi fi kitabihil Hawi, telah berkata aqdal qudat. Siapa? Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi. Nah, beliau menyebutkan aqdal qudat. Nah, ini gelar, ya. Aqdal qudat apa artinya? Hah? hakim yang paling bijaksana. Atau dalam istilah lain, hakimnya para hakim. Boleh gak lafaz gelar kayak gini? Nah, Imam Nawawi membawakan. Boleh gak? Tidak boleh ya. Dilarang memutlakkan gelar seperti ini kepada makhluk. Nah, hakimnya para hakim, atau rajanya para raja, atau apa lagi? Al-muhim kalimat-kalimat yang semisal. Nah, lafaz-lafaz seperti ini, nah, tidak boleh secara mutlak disematkan kepada makhluk. Nah, karena hanya Allah rajanya para raja, hakimnya para hakim. Taib. Sehingga seorang thalibul ilmi enggak boleh taklid. Jangan dia membolehkan menyematkan gelar-gelar seperti itu untuk makhluk dengan dalil itu Imam Nawawi membawakan misalkan. Taib. Ketika para ulama berijtihad dan ijtihadnya keliru maka tidak boleh diikutin. Nah, apalagi jelas dalil menunjukkan tentang hal ini, larangan menyematkan gelar-gelar seperti ini kepada makhluk. Di antaranya hadis Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhna asmin 'indallah ar-rajulu tasamma bi malikil amlak." Wala malika illallah. Sesungguhnya nama yang paling hina, yang paling rendah di sisi Allah Azza wa Jalla adalah seseorang dia menamakan dirinya atau menggelari dirinya dengan Malikul Amlak, rajanya para raja. Padahal tidak ada raja yang hakiki kecuali Allah. Demikian pula lafaz-lafaz yang lain, gelar-gelar yang lain, hakimnya para hakim atau yang semisalnya, nggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kemudian kita lanjutkan. Kata beliau, berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi, kata beliau, ya juzu massus thiyabi al-mutarrazati bil-Qur'an. Boleh menyentuh baju yang padanya terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran, atau terdapat bordiran ayat-ayat Al-Quran, boleh. Wala yajuzu lubsuha bila khilaf. Namun tidak boleh dipakai, bajunya enggak boleh dipakai bila khilaf, tanpa ada perselisihan, kata beliau. Li'annal maksuda bilubsiha at-tabarruku bil-Quran. Kemudian beliau membawakan alasan yang kenapa enggak boleh, karena biasanya tujuan dipakainya baju yang seperti itu yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya, biasanya tujuannya untuk bertabarruk. Bertabarruk. Nah. dengan tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Atau mungkin juga apa? Alasan yang lain? Karena khawatir. Nah, dia merendahkan Al-Quran dengan cara apa? Membawanya masuk ke WC misalkan. Udah kebelet nih, ya. Nah, nggak sempat lepas baju, udah kebelet, ya. Akhirnya membawa baju tersebut ke dalam WC, padahal ada tulisan-tulisan Al-Quran padanya. Nah, kemudian kalau dia tidur, ya, kalau tulisannya di punggung, ya berarti dia meniduri, ya. Nah, kalau tulisannya di dada, pas dia telungkup juga meniduri. Ya. Jadi, nah, sangat rawan untuk merendahkan atau menghinakan Al-Quran, ya, ketika memakai baju yang badannya terdapat ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kata beliau, tidak boleh. Ya. Kalau disentuh, boleh. Nah, bagi yang berhadas pun boleh menyentuhnya. Nah, namun tidak boleh dipakai, kata beliau. Namun kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa hadzal ladzi qalahu dhaif. Namun pendapat yang beliau katakan ini dhaif, lemah. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, lam yuwafiqhu ahadun alaihi fi ma ra'aituhu. Tidak ada seorang pun yang saya tahu, kata beliau, yang setuju dengan pendapat beliau. Dengan pendapatnya Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullahu taala. Bal sarraha Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni. Bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala, beliau telah menyatakan secara jelas, ya, wa ghairuhu, dan juga selain beliau, ya, bijawazi lubsiha, bolehnya memakai baju yang seperti itu. Bolehnya memakai baju yang padanya terdapat tulisan ayat-ayat Al-Quran. Wa hadha huwa shawab, dan ini yang shawab, yang benar, kata beliau. Wallahu a'lam. Dan ini pendapatnya al-Imam Al-Juwayni, Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala. Apa lakabnya al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala? Beliau lebih dikenal dengan lakobnya. Apa lakobnya? Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala. Belum pernah dengar, ya? Sepertinya sudah pernah disinggung. Karena beberapa kali al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan nama al-Imam Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala. Apa lakabnya? La Ahad, nggak ada yang tahu? Imamul Haramain, ya, imamnya dua tanah haram, ya, di saat itu. Imamul Haramain. Al-Imam Abu Muhammad Al-Juwayni rahimahullahu taala. Dan yang berpendapat boleh memakai baju yang bertuliskan padanya ayat Al-Qur'an, ya, hendaknya menjaga dirinya dari menghinakan Al-Qur'an, ya. Mungkin ketika tidur ya dilepas, ya. Nah, terus ketika hendak masuk ke tempat buang hajat, ya, hendaknya juga dilepas, ya, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perbuatan merendahkan atau menghinakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wallahu a'lam. Lebih amannya baju polos, ya. Nah, baju yang polos. Nah, kalaupun ada tulisannya bajunya, ya jangan dibawa sholat, ya. Khawatir yang di belakang, nah, konsentrasinya membaca, nah, tulisan yang ada di baju, ya. Ini sering kita alami, ya. Nah, sholat di masjid umum, pas kita di belakang, orang yang kaosnya tulisannya ya, bahasa yang aneh-aneh, ya. Nah, Allah al-musta'an, kadang enggak khusyuk sholatnya, ya. Kita lanjut. Wa amma kutubu tafsiril Qur'an. Adapun kitab-kitab tafsir Al-Qur'an. Sekarang beliau hendak membawakan tentang hukum menyentuh kitab-kitab tafsir bagi orang yang berhadas. Adapun kitab-kitab tafsir Al-Qur'an, fa in kana al-Qur'anu fiha aktsar min ghairihi haruma masuha wa hamluha. Apabila ayat-ayat Al-Qur'annya itu lebih banyak di dalam kitab tersebut daripada penjelasan tafsirnya, ya, maka haram menyentuh kitab tersebut. Dan haram membawa kitab tersebut kalau dia berhadas. Nah, ini dalam mazhab Syafi'iyah. Wa in kana ghairuhu aktsar kama huwa al-ghalib. Dan apabila penjelasan tafsirnya itu lebih banyak, ya, daripada ayat-ayat Al-Qur'an, ya, yang tertulis di kitab tersebut, kama huwa al-ghalib, sebagaimana ini pada umumnya, ya. Nah, kitab-kitab tafsir pada umumnya seperti ini, ya. Lebih panjang, lebih banyakan tulisan-tulisan apa? Tafsirnya, penjelasannya. Nah, sebagaimana pada umumnya. Maka kalau seperti ini, fafihi salah satu aujuh, ada tiga pendapat di kalangan madhab Syafi'iyah, ada tiga pendapat. Asahuha, yang paling sahihnya, kata beliau, la yahrum, tidak haram, ya, boleh memegang kitab tersebut, kitab tafsir, bagi orang yang berhadas, ya. Ketika kitab tafsir tersebut tulisan-tulisan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya. Ya. Wasani, pendapat yang kedua, yahrum, haram. Ya. Wasalis, dan pendapat yang ketiga, dirinci. In kana al-Qur'anu bi khattin mutamayyizin bi ghiladin au humratin wa nahwihima haruma. Kalau tulisan ayat-ayat Al-Qur'an yang ada di kitab tersebut, ya, itu tertulis dengan tulisan yang berbeda, baik ditulis dengan tulisan lebih tebal, ya, artinya bisa dibedakan mana ayat Al-Qur'an, mana yang penjelasan tafsir. Nah, yang ayat-ayat Al-Qur'an dia ditulis dengan tulisan yang berbeda, ya. Itu dibedakan misalkan dengan tulisannya lebih tebal au humratin, atau misalkan tulisannya berwarna merah, yang ayatnya berwarna merah. Nah, penjelasannya berwarna hitam misalkan. Kalau terbedakan seperti ini dalam kitab tafsir tersebut, nah, maka haruma, haram menyentuh kitab tafsir tersebut. Nah, karena terbedakan antara penjelasan, nah, dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Nah. Wa in lam yatamayyaz lam yahrum. Kalau tidak bisa terbedakan mana ayat, mana penjelasan tafsir, ya sama saja ya tulisannya, seperti ya tulisan-tulisan para ulama dulu ya. Nah, tulisan mereka nuskhah-nuskhahnya ya, makhthutah-makhthutahnya ya sama. Nah. Ya. Sekarang aja ada percetakan, kemudian yang ayatnya merah, yang nah, tulisan tafsirnya hitam ya, dan seterusnya ya. Tulisan para ulama dulu ya. Nah, kadang enggak bisa membedakan ya. Artinya ya ditulis dengan satu pena soalnya ya. Baik ayat-ayat Al-Qur'annya ataupun penjelasan tafsirnya. Baik. Ini tiga pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau penjelasan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an di dalam kitab tafsir tersebut. Namun yang paling sahihnya kata beliau, bolehnya, boleh memegang kitab tersebut bagi yang berhadas, karena penjelasan tafsirnya lebih banyak. Qultu, aku katakan, wa yahrumul massu idastawaya. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, aku katakan haram memegangnya, memegang kitab tafsir apabila apa? Tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya dengan tulisan penjelasannya sama huruf-hurufnya, sama jumlah hurufnya, sama ya, atau jumlah kalimatnya sama ya, 50-50 ya. Kata beliau haram kalau sama antara tulisan ayat dengan jumlah tulisan ayat dengan jumlah tulisan tafsirnya. Wallahu a'lam. Qala sahibut tatimmati min ashabina, berkata penulis at-tatimmah dari kalangan sahabat-sahabat kami, yaitu dari ulama Syafi'iyah. Apa itu sahibut tatimmah? Sahibut tatimmah, penulis at-tatimmah, penyempurna. Penulis penyempurna. Maksudnya apa? Penulis yang menyempurnakan kitab apa? Majmu', kitab majmu' syarah muhadzab. Kitab majmu' syarah muhadzab. Karya siapa kitab majmu' syarah muhadzab? Atau kitab yang lain? Ada yang punya faedah? Kalau kitab majmu' karya Imam Nawawi ya? Ya mungkin di sini sahibut tatimmah ini yang menyelesaikan kitab majmu'nya. Wallahu a'lam makna penulis kitab at-tatimmah di sini. Nah. Yang jelas kata beliau, berkata penulis at-tatimmah dari sahabat-sahabat kami kalangan ulama Syafi'iyah. Wa idza qulna, apabila kita katakan la yahrum, apabila kita katakan tidak haram, ya. Apa makna tadi? Ya. Pendapat yang pertama tadi apa? La yahrum, tidak haram. Apabila kitab tafsirnya itu tulisan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya. Maka pendapat yang pertama tadi mengatakan la yahrum, tidak haram. Kata beliau, apabila kita katakan la yahrum, tidak haram, maka maknanya adalah fahwa makruh. Maknanya adalah makruh. Wallahu a'lam. Beliau menafsirkan makna la yahrum, tidak haram di sini adalah makruh. Artinya makruh bagi yang berhadas, bagi yang naam junub atau yang semisalnya tadi ya, atau wanita yang haid memegang kitab tafsir ya, walaupun tulisan ayat-ayat tulisan tafsirnya lebih banyak daripada tulisan ayat-ayat Al-Qur'annya. Kata beliau, makna la yahrum di sini, ya, tidak haram di sini, hukumnya makruh. Kemudian, bagaimana kalau kitab-kitab hadis yang di dalamnya terdapat ayat-ayat Al-Quran? Wa amma kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun fiha ayatun minal Quran, apabila di dalam kitab-kitab tersebut tidak ada ayat-ayat Al-Quran, lam yahrum massuha, maka tidak haram menyentuhnya bagi yang berhadas. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Wal aula an la yamussaha illa ala taharah. Namun tetap yang lebih utama, yang lebih baik, tidak menyentuh kitab-kitab hadis tersebut kecuali di atas taharah. Kecuali di atas toharoh, kecuali bersuci di atas, kecuali suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nah, artinya itu lebih utama. Ya. Namun tidak haram kalau dia menyentuhnya. Nah, kitab-kitab hadis yang di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, namun lebih utama tidak menyentuhnya kecuali di atas toharoh. Wa in kana fiha ayatun, apabila kitab-kitab hadis tersebut terdapat padanya ayat-ayat Al-Qur'an, lam yahrum 'alal madhhab, tetap hukumnya tidak haram menurut madhab, madhab Syafi'iyah ya. Bal yukrah, tidak haram tetapi makruh. Nah, kalau kitab hadis tersebut padanya terdapat ayat-ayat Al-Qur'an. Wa fihi wajhun, dan di sana ada pendapat yang lain kata beliau. Annahu yahrum, pendapat yang lain itu haram. Ada ulama Syafi'iyah yang mengharamkan. Wa huwal wajhul ladzi fi kutubil fiqhi, dan pendapat yang menyatakan haram inilah yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah. Kemudian masalah terakhir, wa ammal mansukhu tilawatuhu, adapun ayat yang sudah dihapus bacaannya ya, mansukh ya, ayat yang sudah mansukh ya, yang sudah tidak lagi tertulis di dalam mushaf ya, seperti apa ayat apa, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Nah, laki tua dan perempuan tua apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya. Nah, ayat ini mansukh. Nah, wa ma asbaha dzalik, dan ayat-ayat yang lain yang sudah mansukh dihapus tilawahnya, fala yahrumu massuhu wala hamluhu, maka tidak haram menyentuhnya dan juga tidak haram membawanya kalau dalam kertas tersebut terdapat tulisan ini, tulisan ayat-ayat yang sudah mansukh bacaannya. Qala ashabuna, berkata para sahabat-sahabat kami dari kalangan Syafi'iyah, wa kadzalika Taurat wal Injil, demikian pula menyentuh Taurat dan Injil tidak haram ya, menyentuhnya tidak haram membawanya. Nah, artinya bagi yang berhadas, ya, nah, boleh menyentuhnya, boleh membawanya, ya. Membawa atau menyentuh Taurat atau Injil, ya. Kenapa? Walaupun aslinya Taurat dan Injil adalah ayat-ayat Allah Azza wa Jal, namun nah, Taurat dan Injil yang ada sekarang sudah dirubah-rubah, ya. Nah, kecuali kalau itu mungkin Taurat dan Injil yang asli, ya. Nah, yang sama sekali tidak dirubah, ya. Maka itu termasuk apa? Ayat-ayat nah, Allah Azza wa Jal, ya. Firman Allah Azza wa Jal, ya. Maka dalam madhab Syafi'iyah enggak boleh menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Nah. Namun Taurat dan Injil yang ada sudah dirubah-rubah. Sehingga sama hukumnya seperti ayat yang mansukh tadi. Ayat Al-Quran sudah mansukh bacaannya. Maka bagi yang berhadas boleh menyentuhnya. Nah, dalam madhab Syafi'iyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihadil qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.